kangen dengan omongan orang lain. Kalau bukan satu atau dua orang yang mengatakan kau bermain cinta dengan lelaki yang lain, ingin ku buktikan sendiri kelakuanmu. Resah dan gelisah aku bengong sendiri, ternyata dirimu tega mengkhianati cinta. Bahkan sekarang semakin menjadi-jadi, kau kenakan aku pada dia bahwa aku abangmu. Hancur batinku, sungguh kejam kau hina aku. Ingin ku berlari jauh meninggalkan.